Kolose, Hondongam, Tallu. Puhangkwa dipatuo sule sola Kristus, dadi palulako yak penawammu kaha-kaha pas suhugaam indonange Kristus untadongkonni ongiang kamatandias sola kekuasaan nadeem puang ala ta'ala diotandai kananna. Palulako yak pikihammu kaha-kaha ya to'o, dompak kadodua yak kaha-kaha dilino. Akaindo katuwammu yolona ponno dosa dianggak maten nia, anna katuam batasungak mua tibuni pisola Kristus diolona puang ala ta'ala. Maka umpak paitami kalena Kristus tombeng kuak to na katuam, yala tandammo kuak polek sola-sola Kristus mangalatawai langkama tandeanna. Kahana mateng kuak sola Kristus, yala umpak dinak sipak dosa ilang kalemu susinna lulusan banne tau, gau sesu, kamu hayas sugali, kamu hayam mak gau kadake, sola mailuan namatinna. Aka mailuan namatinna si hapan ta umpenombai kahakahadilino. Gau susi ato'o umpakende aha kasallena puang ala ta'ala lame-lambi kedakoi lako to ta'un tuhui. Ikon nak toduka siumpo gau'i indon ana kuasai pakua sipak dosamu. Sapo temo lamu alayasan na ilam mai kalemu ingganna kakadakiam. Ta'un kuak lasikiaha batuha kalamak kasuhu-suhu baba, mak pakolok-koloi, anna tak malah mesuun nilamai pudukmu kadakadake lakbi-lakbinna lontunai solamu. Tak kuak malah lah sipak agak-agasam mesa sola mesa, akendo sipak kadakemu yolona sola ingganna pak palakuammu puham malayasam, anna puham kuak umpeh honda sipak bakahu, nasuhum mendading kuak hupata bakahu. Anna lana bakahu liu lalam penawammu puang ala ta'ala, tumpadadi kuak lambi susi kuak kalena, anna mala ungkale sosik da sikda kuak puang ala ta'ala. Aka tau bakahung kuak nasuhum pak dem polek pak sekla-sekla, ilan nala Allah na to Yahudi, anna tayan na to Yahudi, to di sunna anna to tadi sunna, sabua anna tayan na sabua, to sule anna to tamus sampe adasam. Sapo Kristus dia, Tuhan dan dipai to'na, anna to ilammi kalena inganna to matappa. Puhang kuak na pilei puang ala ta'ala, napa sahong kuak mendadi umak to nakamasei. Yanto kasuhunganna, anna siponnong kuak pak kamase, mapia penawa, mahempo penawa, madota, anna mahamme. Pahallu kuak lasisak bahasa mesa sola mesa, anna tak kuak laumpalau gau situmpu, sapo lamampunni ha iya, kedenni solamu mak gau kadake lako kalemu. Umba susi masannam penawanna dewata muampunni kuak, lasusin kuak toduka lasiampunni mesa sola mesa. Anna handan to'na, lasikamasei kuak, aka kasikamasean, yan to'o lompadadi kuak kalebu tullu. Anna indo kamesaan penawa napatamang kuak kalemu Kristus, lamak kuasa liwilan nal Allahmu. Aka puang ala ta'alam pasaha kuak, anna mala umpak patandanna indo kamesaan penawa ilang kakalebuamua. Anna simak kuhu sumangak liu kuak langan nolona puang ala ta'ala. Ingganna pepak guhuan diona Kristus, lompati tananna ilang penawammu. Anala sipak guhu kuak, anna sipak kilala solaponno kakiakasam umpasindus siumpakende kuak ingganna pampujiam anna penanian langan puang ala ta'ala solaponno pak kuhusas sumanga mengkalo ilam penawamua lembak diopudukmu. Ingganna aka-aka umpogau batu hakaun tula, pogau iya to'o lasihatanna anna sipatok nana pogau tontuhu indewatan tapuang Yesus umpasindum mak kuhu sumanga ilas sanganna puang Yesus langan puang ala ta'ala ambeta. Ingganna kuak totitanan nindo, lama nuhu kuak lakumanemu, aka awanin nala susi pak palakwanna tong katappa idewata. Ingganna kuak totitanan nambe, kama sei kuak bainemu dompi di penawai. Ingganna kuak anak-anak, lama nuhu kuak lakuambemu solain domu, ilan ningganna kaha-kaha, aka yanto napohai dewata. Anna ingganna kuak ambe, daumpo masussa penawanna anakmu, dana kat Tuhanmu. Ingganna kuak to di posabua, lama nuhu kuak ilan ingganna kaha-kaha lako puamu ilan indelino. Ta angganna na lama julu kuak kesiting ngajo kuak akamu ua, anna mala na puja puaku. Sapo lampa sule tamahnya ia, indo kamajulu sammu. Akamaka umpatenna, yang kahya ung kuak to dewata, anna umpak kasallei. ia mammu annaya pengkahangan na bengko, laungkaha sola ponno penawa, si hapan dewa ton tingajo, taya anggaman di hupatau. Aka puha muissam mi mu'ua, labut tuyawai komai dewata sahomu, anu indo mana puha nadan diangkoa, yantola na bengkoa. Aka setongan na Kristus dia puamu, mahasan num pengkahangam. Sapuk menna-menna simpogau kakadakiam, ladi pabalai situ pak pogosanna. Aka taya demak sekla-sekla dewata.